إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan di antara amal saleh yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita perbanyak di bulan yang mulia ini sebagai bekal untuk akhirat kita ialah tilawatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan khutbah kali ini, kita akan bawakan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Di dalam hadis yang mulia ini terangkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik kita kaum muslimin adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran mencakup mempelajari cara bacaan yang benar, pengucapan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan sifat-sifatnya, hak-haknya. Demikian juga mempelajari kandungannya, maknanya, mentadaburi isinya, penafsirannya, kemudian mengamalkan kandungannya. Jika kandungannya berupa khabar, maka ia mengimaninya, meyakininya, membenarkannya. Jika kandungannya berupa ahkam, hukum-hukum, jika itu perintah, maka ia kerjakan. Jika itu larangan, maka ia tinggalkan, ia jauhi. Dengan inilah kita akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Dengan mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Karena kalam yang paling mulia, ucapan yang paling mulia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu yang paling mulia pula ilmu yang pelajari kalamullah, yang pelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk mempelajari membacanya, kandungannya, kemudian mengamalkan isinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkahi, agar mereka mentadabburi maknanya, mempelajari isi Al-Quran, makna Al-Quran, dan agar mengambil pelajaran dengannya orang-orang yang berakal. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari makna Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapat di padanya perselisihan pertentangan yang banyak. Akan tetapi Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran adalah ucapan yang paling sempurna. Antara ayat satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan, saling membenarkan antara ayat satu dengan yang lainnya. Dari ayat-ayat ini merintahkan kepada kita agar kita mempelajari kandungan Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Karena ibadah kita dengan Al-Quran, dengan berapa hal kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Al-Quran, dengan membacanya, membaca Al-Quran, kemudian dengan mentadaburnya, mempelajari, memahami maknanya, isinya, dan yang ketiga dengan mengamalkannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah menyatakan Al-Qur'an, kalamullah, adalah kalimat yang sempurna, jujur dan adil. Semua khabar-khabar dalam Al-Qur'an semuanya benar, pasti kebenarannya, jujur, tidak ada kedustaan padanya. Dan semua hukum-hukumnya, semuanya adil, tidak ada kezaliman padanya. Sehingga Al-Quran bisa digunakan, diamalkan pada seluruh tempat dan waktu. Mengamalkan Al-Quran, itulah kemaslahatan umat, kebaikan bagi umat pada seluruh zaman dan makan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara dalil menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barar." والذي يقرأه ويتعتأ فيه وهو عن الشاق له أجران. Orang yang pandai membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang baca Al-Quran masih susah, terbata-bata, susah dalam bacanya, berat, belum pandai membaca Al-Quran, namun dia masih terus berusaha mempelajarinya, bersemangat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan dua pahala. Tentu yang pertama lebih tinggi keutamaannya, yang pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia akan bersama para malaikat yang mulia, yang baik, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dorongan kepada kita agar kita mempelajari Al-Qur'an, termasuk membacanya. Membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Demikian juga di antara dalil yang lainnya menunjukkan keutamaan baca Al-Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir, ayyukum yuhibbu an yaghdu ila budhan aw ila al-aqiq fayati min binaqatain kaumawain fi ghairi ithm wala qati'atir rahim. Qalu ya Rasulullah kulluna yuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum min al-masjid fay'lam ma yaqra ayat min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalath khairun lahu min thalath wa min a'dadihinna min al-ibil aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin setiap paginya pergi ke Aqiq atau Budhan, nama sebuah tempat, kemudian dia pulang dari tempat tersebut membawa dua onta yang besar, setiap pagi berangkat ke Budhan atau Aqiq dan pulang dengan membawa onta yang besar, yang sangat berharga, yang sangat mahal, tanpa melakukan dosa, tanpa membuat rusak hubungan silaturahim. Figur ism wala qati'ati rahim. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami semuanya ingin seperti itu. Bisa dengan mudah mendapatkan dua unta yang besar setiap pagi harinya, yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebaikan dengan harta yang halal yang Allah berikan. Maka Rasulullah pun menyatakan kepada para sahabatnya, tidakkah kalian berangkat pergi ke masjid setiap pagi hari, kemudian mempelajari atau membaca dua ayat dari Al-Quran? Sungguh, membaca atau mempelajari dua ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada dua unta. Mempelajari tiga ayat dari Al-Quran lebih baik dari tiga unta. Dan demikian seterusnya. Membaca Al-Quran pahalanya jauh lebih mulia daripada harta, harta benda yang berharga di dunia ini, apakah itu unta maupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan baca Al-Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat kelak akan datang sebagai pemberi syafaat untuk sahabat-sahabatnya yang membacanya dan mengamalkannya. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Tentunya kita semuanya sebagai seorang muslim sangat berharap di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat agar kita diselamatkan dari api neraka, ataukah ditinggikan, diangkat derajat kita di surga. Karena syafaat di hari kiamat kelak bermacam-macam. Di antara syafaat agar seorang selamat dari api neraka. Demikian juga syafaat agar dikeluarkan dari api neraka. Demikian juga syafaat agar diangkat derajatnya di surga. Dan di antara sebab agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita dari kiamat kelak. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Al-Quran akan datang dari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya yang baca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Demikian juga dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr inda ba'di ahli sunan, yuqali sahabil Quran yaumal qiyamah iqra warzaki waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Mereka yang baca Al-Quran dengan ikhlas mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak akan dikatakan kepada mereka, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca sewaktu di dunia. Karena kedudukanmu, derajatmu di surga sesuai akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, maka insya Allah derajat yang akan kita peroleh di akhirat kelak, di surga kelak, di akhirat kelak, derajat yang akan kita dapat, yang akan kita dapatkan pun akan semakin tinggi. Fa inna manzilaka inda akhiri ayat naqra'uha. Kedudukanmu, derajatmu di surga sesuai dengan ayat yang terakhir yang kamu baca. Itu semakin banyak ayat yang kamu baca, semakin banyak bacaanmu membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi pula derajatmu di surga kelak. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan keutamaan baca Al-Qur'an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanah bi asyri amsalih." Wala aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf, setiap satu hurufnya akan mendapatkan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim dihitung dianggap satu huruf. Akan tapi alif huruf tersendiri, huruf pertama. Lam huruf tersendiri, huruf kedua. Mim huruf tersendiri, huruf ketiga. Masing-masingnya 10 pahala, 10 kebaikan. Dalam hadis yang mulia ini diterangkan oleh Rasulullah SAW betapa besar pahala membaca Al-Quran. Tentunya harus dengan ikhlas. Kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Bagaimana kalau kita membaca satu surah, satu halaman, setengah juz, satu juz atau lebih dari itu? Maka tentu pahala yang kita raih, yang akan kita peroleh, akan semakin banyak pula membacanya dengan ikhlas. Adapun mereka yang membacanya tidak dengan ikhlas, membaca Al-Quran hanya mengharapkan kesenangan dunia, apakah mendapatkan bayaran, mendapatkan pujian sanjungan, bukan pahala yang akan dia peroleh, namun ancaman api neraka. Bagi mereka yang membaca Al-Quran tidak dengan ikhlas, hanya mengharapkan kesenangan dunia, apakah mengharapkan uang, mengharapkan sanjungan pujian, ya ini diancam dengan api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah, ada tiga golongan yang pertama kali diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Di antara tiga golongan tersebut adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ketika ditanya untuk apa kalian gunakan kenikmatan tersebut, diberikan kenikmatan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka menjawab, "Ya Rabb, kami membacanya karena Engkau, kami mempelajarinya karenamu, mengharapkan keridhaanmu." Allah yang Maha tahu isi hati hambanya. Allah mengetahui dia membaca tidak ikhlas. Allah mengatakan kepadanya, "Kamu dusta, kamu bohong, kamu membacanya hanyalah ingin dikatakan sebagai seorang qari, seorang yang penghafal Al-Quran, seorang yang bagus merdu suara bacaan Al-Quran, mengharapkan kesenangan dunia, sanjungan, pujian, harta benda ataupun yang lainnya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah pun memerintahkan dia, orang tersebut, untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salafus saleh, generasi terbaik umat ini yang menjadi panutan bagi generasi-generasi setelahnya. Mereka juga di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, mereka juga sangat bersemangat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in atba'at tabi'in, mereka sangat bersemangat membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Malaikat Jibril di bulan Ramadan setiap malamnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari mereka salafus saleh, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimallahu taala, di bulan Ramadan ini ada yang setiap tiga harinya, setiap tiga malamnya khatam Al-Quran. Demikian juga ada di antara mereka setiap tujuh harinya atau setiap tujuh malamnya khatam Al-Quran. Di antaranya Qatadah rahimallahu ta'ala. Demikian juga di antara mereka ada yang setiap sepuluh harinya khatam Al-Quran. Setiap sepuluh harinya atau sepuluh malamnya khatam Al-Quran. Di antara mereka adalah Abu Raja Al-Utaridi. Maka kita, ma'asyarul muslimin, hendaknya di bulan suci ini bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersemangat beramal saleh, di antaranya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengannya memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini akan menjadi bekal kebaikan untuk akhirat kita kelak. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.